bentar. Moto melek paling penak udut dulu semet setek. Rampung madang paling penak udut dulu sakesut ro kesut. Sing paling demes udut dulu. Sip rampung kawen udut dulu. Nah. Mangkat dolan paling penak udut dulu. Jos nongkrong ning bu paling penak udut dulu. Kalau ngalamun nyawang cewek paling penak karo udut entek paling penak langsung ngentut. Ngoyak maling paling penak udut dulu. Malinge kecanda meh ngampleng udut dulu. Rampung ngampleng penake udut dulu. Ra arep ngopo wae paling penak Udut. Moto melek paling penak udut dulu semet setek. Rampung madang paling penak udut dulu sakesut ro kesut. Mangkat sing paling demes udut dulu. Sip rampung kawen udut dulu. Nah. Jan wong edan malah udan. Iki kepiye aku ora tahan. Pak bojo paling penak udut dulu. Seger Mbak Yu. Malah udan paling penak udut dulu. Jos metu rong. Amah ngeyel paling penak udut dulu. Ben ra kademen paling penak udut dulu. Moto melek paling penak udut dulu semet setek. Rampung madang paling penak udut dulu. Sakesut ro kesut. Waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi.